Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tanganmu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap kau berkuasa di dalam hidupku. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tanganmu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku melihat, tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja di dalam caramu.